Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Maka di dalam beberapa ayat ini Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul untuk Allah. Dan Allah memberikan keselamatan, mengungkapkan keselamatan atas para rasul dengan sebab selamatnya apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan aib yang mereka tuduhkan kepada Allah. Wa subhanahu qad jama'a, dan Allah subhanahu telah menggabungkan di dalam sifat-sifat dan nama-nama yang Allah sebutkan untuk dirinya, Allah telah menggabungkan bainan nafi wal itsbat, antara penafian dan penetapan. Telah kita belajar seputar kalimat ini di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat manfiyah yang juga disebut dengan sifat salbiyah, dan yang kedua adalah sifat musbatah yang juga disebut dengan sifat tsubutiyah. Sifat-sifat manfiyah atau salbiyah yaitu semua sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih. Maka yang wajib adalah kita meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Di samping juga kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang merupakan lawan dari sifat-sifat yang dinafikan tersebut. Adapun sifat-sifat musbatah, tsubutiyah, maka yang wajib adalah kita tetapkan, yakni kita yakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu. Sebab semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Maka kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil, tanpa mentahrifnya, tanpa menta'tilnya, tanpa membayangkan atau merinci bagaimana sifat-sifat Allah taala itu, dan juga tanpa meyakini keserupaan Allah secara mutlak dengan makhluk di dalam sifat-sifat yang ditetapkan itu. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin fala udul. Maka tidak ada penyimpangan. Al-udul, udul yakni penyimpangan, inhiraf, mail, penyimpangan, condong, menyimpang. Maka tidak ada penyimpangan. Li ahli sunnati wal jama'ah, pada ahli sunnah wal jama'ah. Amma ja'a bihil mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh para rasul. Yakni ajaran yang dibawakan oleh para rasul kepada umat manusia, maka ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah dan mereka tidak menyimpang darinya. Kenapa harus ditempuh dan tidak boleh menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh para rasul? Fa innahu siratul mustaqim, sebab itu merupakan jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ya. Siratul ladina an'amallahu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wasalihin, dan orang-orang salih, dan orang-orang salih. Dan orang-orang salih. Naam. Maka tidak ada penyimpangan. La udul. Udul maknanya adalah inhiraf, mail. Menyimpang, ya, condong. Menyimpang, condong. Ya. Ya, menyimpang dan condong, inhiraf. Li ahli sunnah wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak menyimpang. Ya, dari apa yang digariskan, dibawa oleh para rasul. Ya. Kenapa penulis rahimahullah menjelaskan hal ini tentang ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak menyimpang? Untuk mengungkapkan bahwa ahli sunnah wal jamaah benar-benar mengikuti ajaran para rasul dan sama sekali tidak menyimpang darinya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, metode mereka dalam beragama adalah sami'na, kami mendengar. Ya, wa shaddaqna, dan kami meyakini, membenarkan. Dan kami membenarkan. Paham. Ya, terkait dengan berita di dalam atau berita yang disampaikan oleh para rasul. Ya. Dan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami patuh terkait dengan hukum-hukum. Terkait dengan berita, sami'na wa shaddaqna, kami mendengar dan kami yakin, meyakini, membenarkan. Terkait dengan hukum, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah metode ahlus sunnah wal jamaah dan prinsip mereka. Ya. Inilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, sebab itu merupakan jalan yang lurus. Yakni yang dibawa, yang diajarkan oleh para rasul, itu merupakan jalan yang lurus. Ya. Naam. Jalan yang lurus. Ya, dhamir ha pada fa'innahu kembali ke mana? Fa'innahu, karena sunnya itu. Ya, nampak. Yang nampak seperti tadi, kembali kepada maja'a bihil mursalun. Apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, oleh para rasul. Ya, as-sirat al-mustaqim. Yang dibawa oleh para rasul adalah as-sirat al-mustaqim. Ya. Nah, apa itu siratul mustaqim? Ya, as-sirat ini berwazan fi'al. Ya, berwazan fi'alun. Yang artinya adalah maf'ulun. Jadi berwazan fi'al maknanya adalah maf'ul. Contoh lainnya adalah kata firash berwazan fi'alun. Maknanya adalah maf'ul, mafrushun. Ya, yang dihamparkan. Ya, demikian juga ghiras. Ghirasun. Ya, ghirasun maknanya adalah maghrusun, yang ditanam. Ya, yang ditanam. Ya. Yang ditanam. Nah, sirat maknanya adalah masruk. Ya. Yang dilalui. Ya, yang dilalui dengan mudah. Naam. Ya, dan diterangkan oleh para ulama, ya, pada asalnya dari segi bahasa Arab, ya, suatu jalan disebut dengan sirat jika mengumpulkan beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah wasi', luas. Jadi suatu jalan disebut dengan sirat idza kana wasi'an, apabila jalan tersebut luas, lapang, tidak sempit. Sifat yang kedua adalah ya, tidak berkelok. Jadi jalan yang lurus, tidak berkelok. Ya. Yang ketiga adalah ya, tidak ada tanjakan dan turunan. Tidak menanjak dan tidak menurun. Benar-benar mendatar. Luas, ya, lurus, ya, dan datar. Ya. Dengan itu disebut dengan sirat. Ya, kemudian jalan ini yang diajarkan dan ditempuh oleh para rasul disebut dengan sirat. Ya, disebut dengan sirat. Ya, menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan yang mudah sebenarnya, yang sangat lapang. Ya. Tidak berkelok, lurus dan datar. Ya, kemudian jalan ini disebut atau disifati dengan al-mustaqim, ya, sebagai penegasan, ya, mungkin sebagai penegasan ya di jalan yang benar-benar lurus, tidak berkelok. Ya. Apa itu siratul mustaqim? Siratul mustaqim ditafsirkan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dengan siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Naam, dan orang-orang salih. Ini tafsir dari as-sirat al-mustaqim. Ya. Sekaligus jika kita melihat dhamir ha pada fa'innahu menunjukkan bahwa siratul mustaqim yaitu ajaran para rasul. Ajaran para rasul maja'a bihil mursalun itulah as-sirat al-mustaqim. Ya, as-siratul mustaqim adalah ajaran para rasul dan as-siratul mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan salihin. Naam. Bisa kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, memang terkadang ya menisbatkan jalan ini as-siratul mustaqim kepada hamba-hambanya sebagaimana yang disebutkan pula oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini siratul ladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat Jadi jalan ini, sirat ini disandarkan, diidhafahkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di jalan yang lain, atau afwan, disebutkan di dalam dalil yang lain, bahwa jalan tersebut, sirat tersebut, diidhafahkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Adapun di sebagian ayat yang lain, jalan tersebut disandarkan kepada hamba-hamba Allah, seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya hamba-hamba yang telah engkau beri nikmat. Terus bagaimana ini terkadang disandarkan kepada Allah dan terkadang disandarkan kepada hamba-hamba Allah? Jawabannya tidak ada pertentangan. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari dua sisi. Siratul mustaqim disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena Allah lah yang telah menetapkan itu sebagai jalan. Allah yang telah menetapkan, mensyariatkan itu sebagai jalan. Sisi yang kedua, karena jalan tersebut, tujuannya adalah menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan penempuhnya untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya sampai mana? Sampai kepada Allah. Allah yang menggariskan, mensyariatkan, dan Allah pula yang menjadi tujuan akhir dari jalan tersebut. Barang siapa yang ingin sampai kepada Allah, maka harus menempuh jalan ini. Dia akan sampai kepada Allah, sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Dan terkadang jalan ini disandarkan kepada penempuhnya atau kepada hamba-hamba Allah. Karena merekalah yang menempuh. Karena merekalah yang menempuhnya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yakni merekalah yang menempuhnya. Naam. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan siratul ladzina an'amallahu 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Apa makna nikmat? Nikmat yaitu kullu fadlin wa ihsan. Setiap karunia dan kebaikan. Setiap karunia dan kebaikan, maka itu adalah nikmat. Dalam hal ini adalah karunia dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah nikmat, nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu semua dari Allah. Para ulama telah menerangkan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya terbagi menjadi beberapa macam. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah ni'am 'amah. Ni'mah 'amah. Nikmat yang umum. Yani nikmat yang luas. Nikmat yang umum. Apa itu? Yaitu nikmat yang Allah berikan untuk seluruh hambanya, seluruh makhluknya, yang mukmin dan yang tidak. Yang mukmin dan yang tidak. Dan nikmat ini ya, juga disebut pula dengan nikmah muqayyadah. Nikmah muqayyadah, yaitu nikmat yang terbatas waktunya hanya di kehidupan dunia. Ya, terbatas, terikat, terbatas hanya di kehidupan dunia. Ya. Ini nikmat macam yang pertama, yaitu nikmah ammah, nikmat yang umum atau luas, yakni luas ditinjau dari apa? Ditinjau dari siapa yang mendapatkannya. Semuanya, ya sudah. Berarti itu nikmat yang luas. Allah berikan kepada semua makhluk, yang mukmin maupun yang tidak. Dan ini juga disebut dengan nikmah muqayyadah, karena terikat, terbatas, hanya di kehidupan duniawi. Adapun di akhirat, maka sudah terhenti. Ya, tidak lagi ada. Dan nikmat macam yang pertama ini, ya, juga merupakan nikmah badaniyah, yakni nikmat yang sifatnya fisik saja. Nikmah badaniyah, nikmah yang sifatnya fisik. Nikmah badaniyah, nikmah yang sifatnya fisik. Ya. Nah, jadi tidak sampai berupa nikmat ya, diniyah, agama, nikmat ukhrawiyah, akhirat, tidak. Fisik saja badan. Nah, kemudian macam yang kedua adalah nikmah khassah. Ya, nikmah khassah. Nikmat yang khusus, istimewa. Ya, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Naam. Hamba-hamba yang beriman, yang orang saleh, ya, para syuhada, para siddiq, para nabi, para rasul, ya, kepada hamba-hamba yang beriman saja, kepada para malaikat. Naam. Dan nikmat macam yang kedua ini ya, juga disebut dengan nikmat mutlaqah, nikmat yang mutlak, yakni tak terbatas. Tidak terbatas waktunya hanya di kehidupan dunia, karena akan berlanjut di kehidupan akhirat. Mutlak itu artinya kan lepas, bebas, tak terbatas. Tidak terbatas di kehidupan duniawi saja. Ya, bahkan akan berlanjut di kehidupan akhirat. Naam. Dan nikmat macam yang kedua ini ya, juga merupakan nikmat diniyah ukhrawiyah. Nikmat diniyah ya, nikmat yang kembalinya pada maslahat agama, demikian juga nikmat ukhrawiyah, nikmat di akhirat. Diniyah ukhrawiyah. Naam. Namun diterangkan oleh para ulama, nikmat macam yang kedua ini, nikmat yang khusus, ya, juga diantaranya ada nikmat yang lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi, yaitu nikmat yang Allah berikan hanya untuk para nabi dan para rasul, hanya untuk para nabi dan para rasul. Itu nikmat yang khassun ni'am, nikmat yang paling khusus, paling istimewa. Para nabi dan para rasul tergolong orang-orang yang beriman, namun nikmat yang mereka dapatkan lebih khusus, lebih istimewa. Naam. Nah, ini beberapa macam nikmat yang telah diterangkan oleh para ulama, sehingga bisa kita lihat yang dimaukan dengan nikmat di dalam kalimat ini, alladzina an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nikmat macam yang keberapa? Tentu yang dimaksud adalah macam yang kedua, an-ni'am al-khassah, nikmat-nikmat yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah. Kemudian siapa saja mereka hamba-hamba Allah yang telah Allah beri nikmat dengan nikmat yang khusus yang istimewa, disebutkan ada 4 jenis hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat ini. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya, sebagaimana ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Sesuai dengan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan. Ya. Yang pertama adalah an-nabiyyun, para nabi. Ya, siapa itu para nabi? Ya, para nabi adalah kullu man auhallahu ilaihim. Ya, setiap orang yang Allah beri wahyu. Ya, setiap orang yang Allah beri wahyu. Entah derajatnya. Ya, hanya sebagai nabi atau Allah tinggikan lagi derajatnya sampai derajat risalah kerasulan. Ya, karena setiap rasul itu juga nabi. Jadi nabi di sini mencakup ya, rasul dan juga nabi yang bukan rasul. Ya, jadi setiap orang yang Allah beri wahyu adalah nabi dan rasul. Adalah nabi atau rasul. Jadi setiap nabi dan rasul masuk dalam jenis yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-siddiq, as-siddiqin, as-siddiqun, para siddiq. Ya, siapa itu siddiq? Ya. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa siddiq ya merupakan wazan fi'il, berwazan atau berpola fi'il dari kata shadaqah atau shidq yang artinya adalah jujur atau benar. Dan ini siddiq berwazan fi'il yang termasuk sighah mubalaghah. Ya. Bentuk kata yang menunjukkan arti sangat. Menunjukkan arti sangat. Ya. Menunjukkan arti sangat atau banyak. Dan diterangkan oleh para ulama bahasa Arab, ya, bahwa ya, wazan ini, wazan fi'il, merupakan sighah mubalaghah yang di samping menunjukkan arti sangat, juga menunjukkan arti suka. Suka, senang. Ya. Al-wulu' atau al-ila'. Ini senang, suka. Ya. Ya, senang dengan itu. Benar-benar menyukainya. Ya. Dan apa arti siddiq? Kalau kita sudah tahu dari kata shadaqah atau shidq, jujur atau benar, berarti sangat jujur atau sangat benar. Ya. Tafsir yang terbaik untuk kata siddiq atau istilah siddiq adalah tafsir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 33 yang menjadi tafsir untuk siddiq. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi." Wallazi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi. Siddiq inilah tafsirnya yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siddiq yaitu allazi jaa'a bis-shidq. Orang yang membawa kejujuran, kebenaran, wa saddaqa bihi dan membenarkannya. Orang yang membawa kejujuran, kebenaran, dan membenarkannya. Naam. Orang yang membawa kejujuran dan membenarkannya. Naam. Membenarkan kebenaran atau kejujuran. Sehingga di sini ada dua sifat. Yaitu apa? Siddiq memiliki dua sifat sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Yang pertama adalah ja'a bis-shidq. Orang yang membawa kejujuran atau kebenaran. Yani orang yang shadiq, orang yang benar-benar jujur. Ya. jujur. Yang pertama, sifat yang pertama adalah orang yang jujur. Naam. Dan jujur itu bagaimana? Ya, jujur memiliki beberapa cakupan. Ya. Jujur, orang yang jujur. Nah, jujur ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ya, jujur dalam hal an-niyah, niat. Ya. Dalam hal niat. Jujur dalam hal niat yaitu ikhlas. Ya, tulus ikhlas. Jujur dalam hal niat. Jujur. Yang kedua adalah jujur dalam hal ucapan. Ya, jujur dalam hal ucapan. Jujur dalam ucapan sebagaimana telah kita pelajari yaitu mutabaqatul khabar atau mutabaqat al-kalam lil waqi'. Ya. Kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Cakupan yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang tulus, yang jujur, yang benar. Ya. Ya, bukan sebagaimana orang yang wal'iyadzu billah, ya, dalam perbuatannya menampakkan dia adalah seorang yang baik, namun kenyataannya dia adalah seorang yang buruk. Ya. Di belakang atau di batinnya, na'udzubillah. Ya. Perbuatannya menunjukkan sebagaimana aslinya. Kalau perbuatannya baik, ya, orang yang jujur pasti batinnya juga baik. Ya. Jadi kesesuaian antara apa? Lahir dengan batinnya. Ya, jadi kesesuaian lahir dengan batin itulah jujur dalam hal perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu kesesuaian antara lahir, perbuatan-perbuatan lahiriahnya dengan batinnya. Nah ini beberapa cakupan jujur. Ya, orang yang siddiq, orang yang sampai dikatakan siddiq adalah orang yang sangat-sangat jujur. Dan menyukai kejujuran. Jujur dalam niat, tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi tertentu. Ya. Demikian juga dalam hal ucapannya senantiasa jujur. Dan yataharra sidq, berusaha untuk selalu berucap yang jujur. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap. Dia berusaha untuk memastikan ucapannya sesuai kenyataan atau tidak. Demikian juga yang ketiga, apa? Orang yang siddiq, orang yang sangat-sangat jujur di dalam lahiriahnya. Lahiriahnya mencerminkan batinnya. Ya. Tidak suka berbasa-basi. Ya. Dia tulus di dalam perbuatannya. Kemudian sifat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang menjadi tafsir untuk siddiq yaitu wasaddaqa bih. Ya. Membenarkan kebenaran yaitu orang yang sangat beriman dan cepat untuk membenarkan al-haq. Membenarkan, menerima dan meyakini al-haq. Ya. Sebagaimana ya, afdalus siddiqin. Ya. Siddiq yang paling afdal yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bisa kita lihat di dalam sirah beliau, biografi beliau, beliau sangat cepat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cepat membenarkan apa yang beliau bawa. Dalam keadaan tentu Abu Bakar As-Siddiq tidak sembarang membenarkan orang-orang, mempercayai ya, apa yang disampaikan oleh orang-orang. Tapi ketika dia melihat, mendengar ya, apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan cepatnya yakin. Tidak mungkin ini kebohongan, tidak mungkin ini kebatilan. Dan dengan cepat mengatakan amanna atau amantu, aku beriman. Saya percaya. Nah demikianlah orang yang siddiq. Sangat cepat, sangat bersegera di dalam beriman. Ya, mengimani al-haq. Ya, sekali lagi mengimani al-haq bukan ya, dengan mudahnya percaya. Begitu saja, bukan itu maksudnya. Tapi mengimani al-haq dengan cepat. Itulah siddiq. Naam. Afdhalus siddiqin 'ala al-itlaq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ya, siddiq yang paling afdal secara mutlak, ya, di kalangan seluruh manusia, siddiq yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jenis ini, golongan ini atau tingkatan ini, yaitu tingkatan As-Siddiqiyah, ya, merupakan tingkatan yang dapat diperoleh oleh laki-laki dan juga oleh perempuan. Ya. Ya. Berbeda dengan tingkatan yang pertama atau golongan yang pertama, yaitu tingkatan nubuwah, kenabian. Maka tidak ada yang memperolehnya kecuali laki-laki saja. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Nah, adapun tingkat siddiqiyah, ya, maka diperoleh oleh laki-laki dan perempuan. Ya, di antara perempuan yang meraih tingkat siddiqiyah ini adalah, ya, Maryam, ya, adalah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam, wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya, ibunda Isa alaihissalam, adalah seorang siddiqah, wanita yang siddiqah. Nah, tingkatan ini diperoleh, ya, tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tingkat yang berikutnya atau golongan yang berikutnya adalah asyuhada. Ya, para syuhada. Ya, syuhada merupakan bentuk jamak yang tunggalnya adalah syahid. Yang tunggalnya adalah syahid. Siapa itu syahid? Siapa itu syuhada? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan siapa itu syuhada. Dan dapat disimpulkan, ya, dapat disimpulkan bahwa syuhada ini ada dua macam. Ya. Seseorang yang mencapai tingkat syuhada atau orang-orang yang mencapai tingkat syuhada, ini ada dua macam. Itu merupakan tafsir dari syuhada. Macam yang pertama, yang dimaksud dengan syuhada adalah, ya, alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbunuh, ya, di dalam jihad fi sabilillah, ya, di dalam jihad fi sabilillah. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ulama. Kemudian yang kedua adalah al-ulama. Ya. Para ulama. Ya, para ulama juga disebut dengan syuhada. Yang antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya. Allah bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi, bersyahadah. Demikian pula ulul ilmi. Ulul ilmi yakni al-ulama. Mereka bersaksi, bersyahadah, sehingga mereka adalah syuhada. Ya, syahida. Ya. Yang melakukannya, pelakunya berarti syuhada. Syahid atau syahid. Sehingga ayat ini menjadi dalil, dijadikan dalil oleh para ulama atau sebagian ulama, bahwa para ahlul ilm, para ulama, itu juga merupakan syuhada. Ya, para ulama merupakan syuhada. Naam. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, kedua makna ini untuk syuhada tidak saling bertentangan dan semuanya benar. Orang yang terbunuh di jalan Allah, di jalan jihad, syuhada. Demikian juga para ulama yang benar-benar, ya, mereka adalah ulama, ya, ulama hak, ulama sunnah, maka mereka juga merupakan syuhada. Naam. Kemudian tingkat yang berikutnya adalah as-salihun. Ya. Tingkat as-salihin ini sebenarnya mencakup seluruhnya. Para nabi adalah orang-orang salih. Para siddiq juga merupakan orang-orang salih. Para syuhada juga merupakan orang-orang salih. Ya. Sehingga sebenarnya as-salihun atau as-salihin ini mencakup semuanya. Sebab salih maknanya adalah ya. Salih maknanya adalah al-qa'im bihaqqillah wa haqqi ibadih. Salih yaitu orang yang ya, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, menunaikan hak Allah dengan beribadah, demikian juga menunaikan hak sesama hamba, sesama makhluk. Ya, di dalam bermuamalah dan berinteraksi, ya, menunaikan hak sesama makhluk. Paham? Hanya saja, ya mungkin yang dimaksud dengan salih di sini adalah orang-orang salih yang derajatnya di bawah para nabi, para siddiq dan para syuhada. Nah, inilah jalan mereka. Jalan mereka adalah jalan yang lurus. Ya Allah Ta'ala berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami kepada shiratal mustaqim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ya. Berarti orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalan mereka adalah shiratal mustaqim. Dan siapa yang Allah beri nikmat, ternyata Allah terangkan dalam ayat yang lain, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Ya. Dan itu juga merupakan ajaran para rasul, shiratal mustaqim yaitu ajaran para rasul yang kemudian ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah, sebab ahlu sunnah wal jamaah benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ya, sementara ini yang kita pelajari dari Aqidah Wasithiyah di kesempatan pagi hari ini. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab walhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.